105,9 FM Ardan Radio. Ardan for all here to connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Wah, ketemu lagi kita. Ketemu lagi nih Bang Jeff, sudah lama sekali saya meninggalkan ya. Beberapa kali siaran dua kali ya. Melintang sama Adin. Saya lagi di negeri ginseng. Aduh, mukanya udah kayak Korea-Korea sekarang. Oh iya, sekarang ya. Aduh, udah kayak bal-balan Korea nih saya. Tapi Bang Jeff, ini akan menjadi malam yang spesial sekali. Karena malam hari ini bisa dibilang adalah episode Nightmare Side terakhir Bang Jeff ya. Meskipun disayangkan gitu ya, tapi kita juga senang, gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan nih Kang. Ya. Jadi mungkin kalau yang udah sering dengerin Nightmare Side mas sudah apalah kalau bulan Ramadan Nightmare Side akan libur dulu sebulan Kang. Libur dulu sebulan. Betul. Nanti kita lanjut lagi setelah Lebaran mestinya ya, comeback lagi. Biasanya dengan pas kembali udah langsung 5 cerita dulu nih, 5 cerita pilihan dulu biasanya. Spesial. Spesial buat dipuas-puasin ya habis Lebaran ya. Iya. Dan malam hari ini kita akan berinteraksi Kang ya. Ada interaksi nanti nah untuk Insan Muda udah datang. Jangan kemana-mana karena kemungkinan habis cerita yang kedua ya. Kedua ya, kita akan interaksi di room 159 di depan. Betul. Itu kesempatan banget bagi Insan Muda yang udah datang, mau cerita apapun, mau sharing apapun, itu silakan. Nanti kita juga akan live di Instagram ya. Iya. Oke, kita akan live di Instagram biar Insan Muda juga bisa lihat, dan siapa tahu ya di malam-malam terakhir Nightmare Side ini sebelum Ramadan, kalau misalnya bahasa kita mah munggahan ya Kang ya. Iya. Kita berkumpul sama keluarga gitu. Betul. Ya. Maaf-maafan itu sebelum nanti berpuasa. Nah, kalau buat mereka kayak gimana ya? Nah itu, apakah ada maaf-maafan juga tuh? Iya. Nggak tahu. Ya kita nggak tahu. Nanti kita juga akan pengen bahas nih Kang sebenarnya ketika bulan suci Ramadan kan dibilang setan-setan diikat nih Kang ya. Nah, ya itu ya kan mungkin sebenarnya seperti bahasa kiasan juga ya, atau seperti apa ya nanti, dan secara goibnya sendiri itu seperti apa, karena banyak juga ada juga lah ya cerita-cerita yang saya dengar juga Kang, itu juga ketika di bulan puasa gitu ada juga itu yang mengalami kejadian-kejadiannya gitu kan. Nah tapi sebelum itu saya pengen ucapin juga nih Kang Jeff ya, selamat malam buat Insan Muda yang sedang streaming. Nah, halo, selamat malam semuanya. Adanradio.com. Iya. Dan yang pasti yang sudah hadir di room 159 itu sudah banyak loh. Sudah banyak ya? Sudah banyak yang di room 159. Ya. Pertahankan posisi kalian, cari tempat yang paling senyaman-nyamannya untuk mendengarkan nanti cerita-cerita kita di sampai akhir ya. Betul, betul, betul. Konsentrasi aja buat yang hadir di sini atau di manapun kamu berada, Insan Muda, karena kita tidak pernah tahu kapan mereka ingin coba berinteraksi. Nah, jadi itu bisa tiba-tiba gitu kan. Tiba-tiba ada bau, tiba-tiba merinding, tiba-tiba ada sekelebatan. Iya. Putih, hitam, merah. Nah, itu nanti bisa diceritakan ya, kan? Diceritakan nanti pas lagi sesi interaksi. Ya, terutama buat yang hadir di room 159. Ya. Dan kebetulan malam hari ini juga Kang Jeff di Nightmare Side kita juga ada cerita tentang munggahan juga nih. Wow. Ya kan, jadi cerita pertama. Jadi ada satu Insan Muda yang mengirim cerita via email. Ya, namanya disamarkan. Dan dia sedang munggahan ke rumah kakeknya ya. Seingat saya ya rumah kakeknya, dan di dekat di daerah Sumedang dan di dekat rumah kakeknya itu ada sungai Kang. Sungai, oke. Ya, dan dia ini mancing di sungai itu. Nah, adalah sebuah kejadian yang akhirnya terjadi. Seru banget itu. Oke. Nah, ini cerita kedua nih Kang. Cerita kedua ada apa nih Kang Jar? Ini cerita perjalanan seorang insan muda menggunakan bus menuju daerah Serang, Banten. Ini gitu ya. Biasanya ini, sih. Kenapa? Biasanya kenapa? Ini satu daerah yang memang banyak banget cerita mistisnya Kang. Cerita mistisnya ya Kang? Iya. Oke, kita akan dengarkan dulu cerita pertama dan kedua di Nightmare Side malam hari ini Insan Muda. Dan tetap konsentrasi, tetap siap-siap ya, karena setelah ini kita akan masuk ke interaksi. Oke. Mungkin insyaallah dia di rumah juga bisa merasakan nih Kang Jeff ya. Iya. Malam hari ini nanti kita cek juga ini malam Kliwon kah atau enggak nih. Nah itu. Tanggal 7 Maret nih. Kalau Kliwon sebelum datang Ramadan biasanya itu ada sesuatu dengan agak tinggi Kang. Agak tinggi hawanya ya. Menarik nih. Siap deh. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Side malam hari ini. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Habislah dia saat itu. Jadi ditahan olok-olokan keluarga kami. Ya, konotasinya bercanda. Sekitar jam 11 malam, satu persatu mulai beristirahat. Saat itu aku nongkrong dulu di teras, karena rumah kakek ini depannya punya pemandangan yang cukup menyenangkan. Bahkan tak jauh dari rumah kakek ada sungai. Aku nongkrong di depan teras dan tak lama Yayan datang. Hampir setiap tahun kami lakukan pertemuan ini, tidak pernah membosankan, selalu menyenangkan. Hingga Yayan bilang, kita mancing yuk. Itu bagus, tapi aku tidak membawa alat pancingnya, aku bilang. Yayan bilang, gampang, kakek pasti punya. Ya sudah, bilang nanti kita bersiap-siap deh besok. Ya, Ian malah berkata, bukan besok, bukan sekarang. Ide gila apa lagi yang dipikirkan. Sekarang udah malam, Ian. Udah besok aja. Ya, Ian bilang justru kalau malam, kemungkinan dapat ikannya banyak. Dia baru kepikiran tadi ketika lihat lampu Patromax yang ada di gudang belakang. Katanya masih menyala. Dan ketika nanti memancing dekat sungai, karena terang, ikan-ikan masih berdatangan. Dan kita tinggal mengambil atau memancingnya. Gampang. Besok pagi bisa sarapan ikan. Begitu katanya. Ya sudahlah. Akhirnya aku coba menuruti hobi dan ide gilanya dari Ayan. Pikirku dalam hati, pantas saja gak lulus-lulus. Kerjaannya sih kayak begini, banyakan improve. Setelah membawa persiapan barang-barang, kami menuju sungai. Memang tidak terlalu jauh, tapi ya, jika sudah sampai dekat sungai, suasananya berbeda. Kulihat ke belakang, rumah malah nampak cukup jauh. Ya, 300-400 meter ada kali. Yayan mulai menyiapkan semuanya. Dia menyimpan lampu Patromax di dekat sungai, membuat cahaya cemerlang menyinari kami. Kami mulai menyiapkan umpan dan mulai memancing. Aku belum pernah memancing sebelumnya, jadi ya iseng-iseng aja lah. Tambah memancing tengah malam seperti ini, rasa-rasanya bukan ide yang bagus. Namun dapat. Kulihat Yayan mendapatkan ikan yang cukup besar. Ikan emas kalau tidak salah. Keren. Benar saja, ternyata memancing ikan di malam hari seperti ini bisa cepat. Tak lama aku pun dapat. Wih, dapat juga bro. Lihat. Aku mulai menikmati memancing malam itu. air sungai yang mengalir dengan tenang itu, dari jauh kulihat ada cipratan-cipratan air. Airnya beriak-riak, sepertinya ikan besar. Ada yang gerak-gerak tuh dalam air. Kayaknya ikan besar nih. Aku dan Yaya melihatnya dan benar saja, sepertinya ikan besar. Mungkin 2-3 kilo. Air itu beriak meliuk-liuk. Ya nih, kayaknya ini gak bisa dipancing deh. Kita loncat dan ambil saja gimana? Iya, aku setuju. Kami mulai mengambil kuda-kuda untuk bersiap loncat ketika ikan besar itu lewat. Dan ketika lewat di depan kami, aku langsung meloncat masuk ke dalam sungai dan... Astaga, ketika akan kami tangkap, tiba-tiba melesat keluar dari dalam sungai. Terlihat sosok perempuan dengan rambut sangat panjang. Disertai pakaian putih yang melayang keluar dari dalam sungai. Seluruh tubuhnya basah dan dia meliuk-liuk keluar dan melayang lalu hilang di balik pepohonan. Itu sosok kuntilanak. Kami buru-buru keluar dari dalam sungai itu dan tiba-tiba saja air sungai itu beriak-riak, menciprat-ciprat, seperti ada sesuatu yang memainkannya. Iya, seolah-olah seperti ada yang memukul-mukul air sungai itu sehingga menciprat kemana-mana dengan jumlah yang banyak. Tiba-tiba terdengar suara cekikikan perempuan yang menggema dengan jumlah yang sangat banyak. Aku saling bertatapan dengan Yayan dan kami pun memutuskan untuk pergi. Membawa peralatan yang kami bawa sebisa mungkin, lalu kami berlari keluar dari daerah sana. Dan pada satu kesempatan aku menengok ke belakang. Astaga, kulihat di sungai itu banyak sekali sosok perempuan dengan rambut yang panjang dan wajah yang sangat putih, bahkan terlihat hampir menyerupai tengkorak. Terdengar tertawa-tawa sambil bermain air. Aku lalu membuang muka dan langsung berlari kembali ke rumah. Saat itu ketika kami pulang, kami mengantongi 2 ikan emas dalam 1 kresek. Dan kami pun simpan di dapur. Untuk esok paginya akan kita masak. Dan malam itu pun berlalu. Aku dan Yaya menyimpan cerita ini. Dan segera tidur. Sampai keesokan paginya, aku terbangun karena suara gaduh dari arah dapur. Katanya tercium bau bangka yang sangat menyengat dan bau. Aku pun segera ke dapur dan iya, bau anyir amis sangat menyengat seperti bangkai. Dan ketika dicari, itu berasal dari kresek yang berisi ikan. Ketika ditanya itu apa, aku pun menjawab, semalam aku memancing dan mendapatkan dua ikan emas. Dan sepertinya ikan emasnya mati, lalu tercium bau busuk. Akhirnya aku pun membawa kantong plastik itu dan mengeluarkan isinya, mengeluarkan ikan itu. Ketika aku tumpahkan isi dari kantong plastik itu, astaga, isinya bukan ikan emas, tapi seperti jeroan-jeroan daging busuk yang entah apa itu dan sangat bau. Buru-buru segera aku membuangnya. Aku dan Yayan keheranan. Padahal semalam jelas itu ikan, tapi kini menjadi entahlah apa itu. Dan sangat berbau busuk. Kakek pun lalu bertanya pada aku apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya aku pun menceritakan apa yang kami lakukan semalam. Mendengar itu kakek menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia pun menasihati kami, lain kali jangan dilakukan lagi. Karena apa yang ada di sungai itu bukanlah sesuatu yang biasa. Hanya itu yang kakek bilang. Dan lebih baik menjauhi sungai itu jika malam hari. Itulah yang jadi pesan kakekku padaku. Sebuah kejadian saat munggahan yang masih terus teringat menjadi mimpi buruk untukku. Melihat sungai penuh dengan kuntilanak. Suka hal-hal mistis. Aku sering membaca cerita-cerita misteri, menonton film-film horor, dan apapun itu yang berbau horor. Saat mengirimkan email ini pun, aku masih dicekam ketakutan. Terbayang kejadian dari waktu itu. Saat itu, aku masih ingat adalah hari Kamis. Karena besoknya ada libur long weekend dan aku sedang tidak ada jadwal kuliah. Aku berencana pulang ke kampung halamanku di Serang. Sebenarnya bisa saja aku pulang besok, tapi hari Jumat itu suka macet, apalagi liburan long weekend begini. Hari Kamis sore sepulang kuliah, aku langsung mempacking barang-barangku. Singkat cerita, saat itu sangat macet. Bis arah Serang yang kutumpangi setelahnya pun mengetem lama di terminal. Jam 7 malam baru bis itu berangkat. sudah bete. Entah jam berapa nanti aku sampai rumah. Ketika bis sudah masuk pintu tol, aku tertidur. Hingga akhirnya terbangun kembali saat lampu dalam bis dinyalakan karena bis yang kutumpangi ini memasuki rest area. Aku yang terbiasa tidur dengan lampu mati ini menjadi terjaga selama bis mengisi bensin. Setelah keluar dari rest area, lampu dalam bis ini dimatikan kembali. Dan aku pun berusaha untuk kembali tidur. Entah berapa lama, aku merasakan bis ini menepi di pinggir jalan. Aku terbangun. Terdengar percakapan, katanya tiba-tiba mesinnya mogok. Ya ampun, ini sudah jam 9 malam. Di tengah-tengah tol, mesin bis malah mogok. Bisa terbayangkan bagaimana kesalnya aku saat itu. Kernet dan supirnya pun keluar dari bis untuk memeriksa mesinnya. Lampu di dalam bis kembali dinyalakan dan membuat aku tidak bisa tidur. Saat itu aku baru sadar, ternyata bis ini cukup sepi. Aku duduk sendiri dan kursi di sebelahku itu kosong, termasuk juga kursi di seberangku. Hanya ada beberapa orang di kursi depan yang bisa aku hitung dengan jari. Padahal ini kan mau libur long weekend. Kenapa bisnya sepi ya? Sudahlah. Aku tidak mau ambil pusing. Aku mengambil handphone dan mulai memilih lagu. Kemudian aku memasang earphone-ku dan melihat keluar jendela. Aku tidak tahu ini kilometer berapa. Tidak ada tanda petunjuk jalan di sekitar sini. Sampai tiba-tiba aku dikagetkan oleh pantulan di kaca bis. Di pantulan itu aku melihat ada seorang perempuan duduk di pojok kursi yang ada di seberangku. Aku menoleh dan benar saja ada yang duduk di sana. Seorang perempuan berambut hitam sebahu, memakai kaos putih pendek dan rok hitam panjang. Tapi tadi sepertinya tidak ada siapa-siapa di sini. Apapun itu, aku tetap tak ambil pusing. Aku tidak berpikir yang macam-macam karena sejauh ini perempuan itu terlihat normal. Akhirnya bis pun kembali berjalan. Lampu kembali dimatikan. Dan aku mematikan lagu yang ada di handphoneku. berusaha untuk kembali tidur. Ya, aku tipe orang yang tidak bisa tidur sambil mendengar suara gaduh, termasuk suara musik. Sampai aku mendengar, dan aku terbangun oleh suara batuk dari perempuan di sebelahku. Suara batuknya sangat mengganggu dan tidak berhenti-henti. Aku berdecak ingin menandakan bahwa aku terganggu dengan suaranya. Batuknya pun memelan hingga akhirnya berhenti. Aku membalikkan badan ke arah jendela untuk kembali tidur. Di saat aku baru mau terlelap, perempuan itu menangis. Menangis tersendu-sendu. Suaranya sangat mengganggu. Aku berbalik melihat perempuan itu, dan kini dia sudah berpindah posisi. Yang tadinya duduk di dekat jendela, kini dia duduk di kursi yang lebih tengah, lebih dekat ke arahku. Apa ya maksudnya pindah posisi begitu? Kataku dalam hati dengan kesal. Aku menatapnya cukup lama, berharap dia melihatku dan melihat betapa terganggunya aku. Kulihat dia menangis sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Tapi saat itu aku baru merasa ada yang aneh. Perempuan itu tidak membawa tas atau barang apapun. Padahal ini kan perjalanan jauh. Dan tiba-tiba dia berhenti menangis. Dia menurunkan tangannya perlahan, kemudian menoleh ke arahku. Dan astaga, muka perempuan itu hancur, seperti tidak berbentuk muka pada umumnya. Ya, tidak wajar. Aku langsung membalikkan badan dan berdoa sebisa aku. Aku tahu ada yang tak beres dengan perempuan ini. Aku tahu dia bukan manusia. Keringat dingin mengucur, dan aku masih berkomat kamit dalam hati sambil membaca doa sebisa aku. Sudah beberapa lama, aku pun mulai tenang. Aku mencoba berbalik perlahan, ingin memastikan perempuan itu sudah tidak ada. Dan saat aku berbalik, perempuan itu kini ada di sebelahku. Perlahan muncul seperti bekas sayatan dan mengeluarkan darah. Wajahnya seperti meleleh, sampai akhirnya terlihat seperti membentuk sebuah mulut yang menganga dengan terlihat gigi. Kucium bau amis darah dan bau busuk yang menyeruak. Aku ingin teriak, tapi aku tidak bisa. Akhirnya aku tersenarkan diri. Aku dibangunkan oleh kenek bis. ketika bisku sudah sampai di terminal Serang. Mataku masih sembab, sambil masih sedikit risak. Badanku pun masih gemetaran. Masih teringat jelas wajah dan suara perempuan tadi. Sampai sekarang, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai sekarang, aku tidak tahu apa sebenarnya perempuan itu. Dan kenapa perempuan itu menggangguku. Aku memang terbiasa mendengar atau membaca cerita-cerita mistis. Tapi, untuk mengalaminya sendiri adalah satu hal yang sangat berbeda. Selamat malam semuanya. Wah, luar biasa, serang sekali ini malam hari ini. Pengen tahu juga nih dari mana saja nih Kang nih. Coba kalau dari sini ini semua rombongan sama dari mana Kang? Kirsono. Oh, Kirsono. Siap. Akang teteh dari Bandung Barat. Wah, siap. Ini bareng. Buah batu. Oh, di Cimahi berdua. Oke. Oh, di sini belakang. Ah. Kalau ini apa? Orang jaga kek. Wah, biasa. Di sini aja tekan. Sengaja ke sini atau memang lagi lewat? Wah, sengaja. Mau di sini enggak, Kang? Sini. Ah, sini atau Kang? Jangan-jangan nah itu di situ. Ah, biar enak nih. Oh, dan yang lainnya ya. Okay. Ada yang sudah selama dengerin ada merasakan aneh-aneh enggak hari ini? Tidak ada, aman semua. Atau ngelihat sekelebat atau apa di atas gitu? Enggak. lihat kucing. Itu bukan kucing mungkin. Biasanya gini, kalau misalnya kita dengar kemarin sesuatu yang horor itu kan matanya suka liar ya, betul nggak? Kita terus. Nah, pengalaman yang minggu kemarin kan, jadi ketika ada yang apa namanya itu saya mulai datang, dia sendirian. Terus di sebelahnya itu nih temboknya nih, yang tiang ini ada yang berdiri yang dia menyerupai pocong kayak itulah, kain putih gitu, kayak ada ikatan-ikatan seperti itu. Nah, saya itu lagi apa ke toilet kan, saya balik, wih dia sendirian lagi pegang handphone, terus di situ nongol gitu kayak nyender gitu ngeliatin. Nah, ini kalau misalnya sendiri di sini di room 159 pas ada yang kayak gini nih, acara gelap terus cerita-cerita hantu, sosok-sosok yang di situ paling sering datang terus mendekati. Mendekati kadang cuman sekedar perubahan hawa ya, yang tadinya dingin tiba-tiba jadi panas. Harusnya dingin misalkan sekarang malamnya. Iya. Tapi kok gerah? Ada yang kayak gitu? Malam ini punggungnya tiba-tiba panas kayak gitu. Merinding gitu ya. Terus menerus gitu tangan. Jadi ini ada cerita juga Kang. Jadi kemarin dua hari yang lalu lah saya ada aktivitas ruatan rumah, pembersihan rumah lah saya gitu. Itu di daerah Cisaranten kan. Cisaranten. Oh. Ini ada studio buat dia bikin video-video vape itu. Oke. Jadi kan apa kalau nge-vape itu kan ada yang kayak gitu ya. Yang gitu. Di situ kan pasti ruangannya gitu ya? Itu kedap. Kedap suara, terus pasti enggak ada angin. Nah, setiap dia coba ketika dia nya itu udah bulat. Itu ada yang ngibas sih. Dan saya lihat, wih, ada yang ngibas. Terus lagi kayak gitu. Berapa kali dia coba, pasti ada yang ngibasin. Nah, akhirnya pas saya pakai dupa sama ada beberapa media juga. Itu kerasa ya. Kayak ada yang jalan. Jalan tuh kayak gini kan. Gitu. Oh, dengar. Kayak lantai kayu lagi. Jadi kalau manusia kan pasti krek-krek gitu ya suara kayu. Ini enggak, dia disengajain. Nah, saya duduk di situ. Pas di belakang saya tuh dia berhenti. Mau lihat itu kayak yang segan gitu. Mau ke belakang itu kayaknya aduh, kayak gimana gitu ya. Jadi Oke. Sekarang kita juga lagi live di Instagram @ardanradio. Jadi insan muda yang lagi dengerin gitu ya, bisa sambil lihat visual kita di Instagram @ardanradio. Kita sudah mulai live ya. Nah, terus sudah mulai itu langsung aroma, dia dikeluarin aroma kayak bau-bau yang antara bau kenanga sama bau cucian mayat gitu loh. Bau cucian itu. Mayat? Iya, kayak ada kan air yang kapur barus ya, kalau perlu. Pernah cium gak? Kalau mayat suka ada bau khusus khas kan. Kadang bau kenanga juga. Tiba-tiba aroma itu nyebar kan. Di ruangan langsung nyebar gitu. Nah, sosoknya ini hampir sama yang pernah saya lihat di Ardan. Hampir sama di sini. Warna merah. Terus jalannya kayak gitu. Dia kayak jalan tapi sebenarnya ngambang. Gitu bang. Nah, biasanya kalau udah diobrolin suka datang biasanya. Nah, Kang, kalau yang di sini ketika dengar cerita pertama sama cerita kedua, ada yang kayak ngajak ngobrol gak di batinnya? Atau gak fokus? Gak fokus ya? Karena di antara kita ini ada satu yang mungkin kodam karuhun berarti. Nah, ini dari tadi pas saya siaran tuh berdiri di kaca terus pindah-pindah ke situ. Bentuknya kayak jawara kan, menjaga tapi nggak terlalu tinggi. Terus aki-aki. Apakah dia ini kali ya, berjaga-jaga kali ya dengan ada yang dari Sukabumi di sini? Sukabumi ada keluarga atau mungkin saudara jauh gitu? kakek nenek. Ini bilang sih dari Sukabumi katanya si Kodam ini. Oh, jangan-jangan ini di penyiar Arda nih, bisa ada. Ini sebenarnya kita ngobrol ini mancing-mancing juga sih sebenarnya kan. Oh, iya. Jadi terkait Kodam ini siapa dia yang ngasih tahu, ikutnya ke siapa dia yang ngasih tahu. Oh, cuman okay. Cuman terlihat lah ya. Iya, sosok ini baru. Oke. Okay. Nah, mungkin di antara teman-teman di sini ada yang ingin sharing punya pengalaman serem nggak? Atau pernah melihat, kau pengen atau pengen sama bertanya sesuatu gitu, boleh loh, ini kesempatan loh, mumpung ada kesempatannya. Mungkin kemarinan digangguin atau di rumahnya ada sesuatu yang ingin diceritakan, atau mungkin di Instagram ya yang ingin bertanya gitu. Oh, ada Kang Jeff juga di sini. Atau yang punya pegangan, terus penasaran, pengen ngerasain tuh kodam pendamping saya seperti apa, mau nggak? Oke, okay. Boleh. Siapa? Ada yang mau? Kang, mau? Ayo, nggak apa-apa sini kan? Ayo sini kan? Oke, okay, kita siapin kursinya. Ayo sini kan? Pinjam sebentar ya. Oke, okay. Nah, oke, okay, boleh tepuk tangan. Sebelum cerita ketiga nih, nah, masih banyak waktunya. Kang, namanya siapa? Yusep. Kang Yusep. Ya. Oke. Okay. Kang Yusep, ada yang mau diceritakan pengalaman atau ada yang mau ditanyakan? Kang Yusep? Enggak, mau ditanyain aja gitu. Pengen okay. Gitu. Kodamnya gimana? Iya. Pernah diisi atau seperti apa kan? Enggak ada sih. Cuman ya kayak pernah orang tua dulu ya diisi gitu. Dan orang tua kayak waktu masih pas udah lahir gitu diisi gitu. Ya, tapi enggak tahu sih itu beneran atau enggak sih. Oh, oke. Okay. Kang Asri orang mana, Kang? Kalau Asri dari Kircon sih, cuman okay. Kalau orang tua asli itu di Sumedang. Sumedang. Ya. Oke, lahir di Kircon berarti atau di Bandung atau di Sumedang? Di Bandung. Oh, lahir di Bandung. Oke, berarti Bang Yap, oh, boleh sebentar. Yang ingin ditanyakan Kang Yusep ini. Ya, Kang Yusep. Merasakan ada beberapa keluarga yang ketika ada punya anak nih. Anak itu langsung disandingkan sama Korin juga atau Kodam. Tujuannya mendampingin. Nah, biasanya yang banyak itu mau kan, yang banyak ya. Tapi bedanya, tapi bagusnya ketika anaknya masih kecil, maunya kecil gitu, kayak kucing lah ya. Nah gitu, ini kejadian banyak loh itu yang gitu. Dia ketika kecil dia main sama, kayak main sama yang nggak terlihat lah seperti itu. Sampai dia dewasa, si energi dari kodam harimau ini pun menyesuaikan. Jadi tetap stabil energinya, gak benturan. Karena kalau misalnya anak kecil ya kodam yang jaganya sudah gede gitu ya, harimau wujudnya ya, karena dia kan tetap aja itu, tapi dia mau menyesuaikan wujudnya. Nah kalau untuk ngecek boleh berdirikan. Oke, okay. Ngecek ya. Sebelumnya sebenarnya Kak Yusuf sendiri sensitif kah orangnya atau udah pernah melihatnya seperti itu? Belum pernah dan gak pengen melihat. Tadi katanya nanya kodam, pengen lihat kodam tuh. Oh, rasain aja. Oh, ngerasain aja kan. Gak mau sampai lihat. Oke, okay. Cukup merasakan ya. Jadi kan gini kan, tangannya gini aja kan. Gini ya. Jadi nanti ada kan, kalau saya ngerasain kamu yang ada kehadiran jadi dari kodamnya Kang Yusep ya. Ada. Tapi bukan harimau yang seperti saya obrolin tadi. Beda. Ini memang keluarga. Jadi bapak pun diisi sama keluarga lagi. Jadi keluarga. Jadi keluarga besar. Turun-temurun itu gak putus yang pinter deh. Oh, okay. Ini rasain. Pejamkan matanya. Ikutin aja ya gerakan tangan ini kemana. Jangan ditahan. Agak maju dikit. Seperti itu. Dalam batin baca ya matin ya batin. gestur sekali interaksi tunjukkan yang ingin melihat kondisinya bisa langsung masuk ke live Instagramnya di @ardanradio. Sudah berapa? Oh, udah ratusan ya. Oke, terima kasih banyak. Ikutin kamu, jangan ditahan. Kalau dia mau bawa, bawa aja. Kalau mau maju, Kang Yusuf maju aja, gak apa-apa, aman kok, nggak ada, nggak akan nabrak apa-apa. Oke, okay. Ditarik lagi kah atau diturunin itu ikutin aja kan, jangan dilawan ya. Wah, sudah terjadi pergerakan deh. Minta ditunjukin wujudnya lewat batin Alina. Yaudah ikutin aja energinya sampai kemana dia ngajak Kang Yusuf. Abis itu biasanya di situ akan ada interaksinya. Kang Yusuf nggak berani ngelihatnya. Nggak. Gimana tuh Kang? Apa tadi yang dirasain Kang? Saya nggak tahu sih, susah ngejelasinnya gitu. Cuman kayak beda aja sih, kayak ada yang tangan kayaknya sudah naik loh. Gitu. Itu terasa ada yang menyentuh kah atau ada energi yang membuat tangan kayaknya sudah naik? Cuman yang kerasa tuh kayak emang nggak tahu, emang ini ada minyak wangi atau apa sih, bau? Oh gitu? Ini dari tadi nyengat banget gitu. Oh, iya? Kayak bau melati atau apa sih, ada kayak minyak. Enggak ada loh. Jadi kirain ini jelas banget sih gitu. Oh, tadi bau wangi melati ya? Wangi banget itu tuh. Benar enggak? Enggak ada. Enggak cium apa-apa, enggak nyemprotin apa-apa juga ya. Kirain ada yang pakai minyak wangi gitu. Melati biasa kan. Saya juga tidak mencium. Jelas banget gitu. Okay. Itu yang dirasain loh dari waktu pertama kesini gitu kan. Itu kecium banget itu. Bau melati. Yang lain juga? Enggak. Nah ya sekarang kerasa lagi. Ini sekarang tercium? Nah sekarang hilang. Barusan. Wow. Barusan tadi tercium. Ya kirain saya itu ada yang pakai minyak wangi gitu katanya. Okay. Saya wangi sih Kang, tapi nggak melati juga sih. Oke, terima kasih Kang. Kang Yusuf ya, Kang Yusuf. Sayang sekali Kang Yusuf tidak pengen sampai melihat ya Kang. Kayak boleh, nggak apa-apa, mau tepuk tangan boleh. Ada Teteh mau coba? Sehat. Ada yang mau tanya? Boleh, boleh sih. Mual nggak? Angkat Teteh. Oke. Ayo, silakan. Siap. Oke. Okay. Silakan. Namanya siapa? Nama saya Angel. Angel, dari tadi Bandung Barat ya? Iya. Dari daerah Bandung Barat. Angel, ada yang ingin ditanyakan kah atau ingin konsultasi kah, mumpung ada kesempatan nih Kang. Sekarang nih ada Bang Jeff juga, atau punya pengalaman yang pengen diceritain boleh. Jadi apa ya, ini tuh sebenarnya saya mau bertanya. Jadi dulu tuh ada beberapa tahun yang lalu, saya tuh sempat sama cowok saya main ke salah satu rumah sakit terbengkalai di Bandung sini. Kayaknya udah pada tahu sih. Oh iya. Rumah sekarang sakit terbengkalai. Iya, sekarang udah lagi direnovasi. Lagi ya. Dibangun kan. Nah, okay. Itu dia. Jadi pada saat itu diceritain aja atau gimana? Boleh ceritain aja. Mumpung masih bisa. Singkatnya aja ya. Iya, boleh. Pokoknya kita kan datang ke rumah sakit itu lalu biasalah explore dari bawah sampai atas gitu. Terus tapi coba, Angel bisa melihat, bisa merasakan sensitif kan? Sebetulnya saya agak sensitif sih sebetulnya. Cuman memang agak skeptis juga orangnya, jadi kayak kurang percaya gitu kalau misalkan mereka itu ada awalnya. Jadi makanya kita main kesana tuh. Explore. Okay. Terus setelah explore, terus naik kan ke lantai 2 apa 3 ya, saya lupa waktu itu. Ada 4 kalau nggak salah. Lantai 4 ya. Oh, lantai 2. Jadi okay. Saat di lantai 2 itu kebetulan pada saat itu kan biasanya ada yang berkunjung. Dan pada saat itu kebetulan lagi sepi gitu. Itu malam? Oh enggak sih, siang. Oh, siang. Okay. Tapi siang agak sore kayak mau ke maghrib gitu. Oke. Okay. Nah, terus pas pas kita jalan di lorong itu kita tuh sempat masuk ke beberapa ruangan kan. Nah, terus ada satu ruangan yang mana kita tuh kayak penasaran banget pengen masuk ke dalam situ. Terus setelah masuk, dia duluan masuk sih. Saya ngikutin di belakang kayak masih di pintu gitu. Terus tiba-tiba aduh, ini kalau diceritain tuh suka menjadi merinding lagi gitu. Iya, oke. Okay. Ini soalnya benar-benar enggak yang bohong ya. Maksudnya saya ngerasain, benar-benar ngerasain sendiri dan karena awalnya enggak percaya gitu. Tiba-tiba ada suara kayak kenceng banget di kuping, kayak gitu. Dan itu tuh kencengnya kenceng banget. Okay. Dan dia pun ngedengar. Cuman yang mau ditanyain tuh itu, apakah bisa, maksudnya tuh kayak kita tuh memang gak lihat sosok apapun, tapi ada tiba-tiba suara kenceng kayak gitu di kuping, dan itu kayak yang deket banget gitu loh, dari kuping sebelah kanan kalau gak salah. Dia pun mendengarnya kayak gitu. Oke, okay. Wih, menarik ini ya. Rumah sakit Terbengkalai 3 huruf itu ya. Iya. Itu tahun berapa Nightmare Site itu mungkin jadi tim pertama yang kesana malam-malam, karena kalau sore itu nggak boleh. Kita pernah siaran di sana, live dari sana. Okay. Waktu itu ada saya, ada almarhum Kang Sam dan beberapa tim buat ekspor langsung siaran di sana. Di lantai 2 itu kita sampai lantai 4 nih. Ini cerita dulu sedikit ya sebelum nanti mungkin akan jawab-akan jawab. Kita udah ketemu satu sosok pakai baju suster. Jadi sosoknya menyerupai pakai baju suster. Dia ngikutin kita, tapi mungkin jalannya berjarak tuh saat itu. Jadi kayak misalnya 6 atau 7 meter lah jaraknya, tapi dia kelihatan ngikutin. Dia ngikutin nih. Dari lantai 2 dia ngikutin. Dari lantai 3 kita naik ke lantai 3 masuk ke ruangan biasa lah, ada yang dicolek, ada yang apa segala macam. Nah, sampai akhirnya ditanya lah, kamu siapa? Ada yang bisa berkomunikasi saat itu, Kang Sam mewakili, dia bilang nama saya Ratih gitu. Nah, setelah itu jangan lanjut ke atas, kata dia tuh, jangan lanjut ke lantai 4, kata dia bilang, bahaya, pokoknya jangan dilanjut. Ya sudah, tapi udahlah, namanya lagi explore sekalian gitu ya, nightmare, kita nanjak dong, naik ke lantai 4 dengan kondisi itu udah gak bisa jalan tegak. Itu udah kayak berat banget. Lo ngerasain juga saat itu kesitu? Kayak setelah denger itu ya, agak-agak badannya tuh kayak iya, terus berat badannya, kayak gak bisa lurus gini, terus goyang seakan kayak gempa gitu, padahal enggak gitu. Kayak aduh, kenapa nih, kenapa kok pusing gitu, kayak goyang lokasinya. Kita sampai lantai 4, di lantai 4 tuh ada ular besar. Ya, ada ular sangat besar di situ dan banyak burung walet kalau enggak salah, kotor lah, sarang walet dan lain-lain. Sampai akhirnya kita ketemu lagi sosok itu di ujung lorong. Itu sangat jelas, dan sosok perempuan yang bernama Rati itu tiba-tiba diri, terus pakai bahasa Sunda gitulah ya, pokoknya artinya saya bilang jangan cek aing ula, langsung tiba-tiba suaranya menggeram, oh gitu. Dan itu cukup kedengeran sama kita, oh puff, ada angin, dan si cewek ini tuh wujudnya berubah jadi sosok yang besar, dan namanya, dia menyebutkan namanya, mungkin ya sosoknya jin ya, Hitar, jin Hitar. Iya. Jadi setelah dia bilang, salah satu di antara kalian nggak ada yang nggak akan bisa pulang atau keluar dari sini. Dan dari situ, dari lantai 4 kita langsung turun ke bawah, itu berasa lama banget, susah sekali. Nah, gangguan suara itu sangat bisa sangat terdengar jelas itu. Suaranya Iya, enggak yang oh, enggak di situ gitu. Tapi di sini terus kayak kalau lagi mimpi erup-erup gitu biasanya suka gitu. Jadi kayak masuk ke dalam gitu kan suaranya ya, gitu. Langsung merinding sebadan-badan itu. Langsung. Nah, itu tuh pengalaman tuh Kang Jeff. Mungkin yang ditanyain ketika sosok itu ada di sini berarti atau suaranya sangat terdengar, itu frekuensinya sedekat apa? Apakah memang dia? Ada yang bilang kalau kuntilanak kalau suaranya jauh berarti sosoknya dekat. Kalau suaranya dekat berarti sosoknya mungkin apakah sebaliknya? Bagaimana nih bagian menarik nih pertanyaannya. Kalau dari pengalaman mungkin ya. Iya. Pernah juga ngalamin waktu ziarah-ziarah tuh kayak gitu. Diginiin ada suara kayak gitu ya. Tapi enggak kena. Oh, waktu di Turki saya pernah gitu. Itu. Teman, assalamualaikum gitu. Waktu di makam. Terus suara yang tadi kayak desahan gitu ya. Seperti itu. Kalau menurut saya ya, itu enggak jauh posisinya. Emang dekat. Itu jadi bukan dia di mana itu enggak. Tapi kalau tangisan, nah itu beda ya. Kalau tangisan itu bisa dia jauh, kalau suara dekat. Kalau suaranya dia kecil, dia dekat. Jadi bukan jauh. Nah, yang dialami sama Mbak Angel ini memang memasuki wilayah dia dan kondisi dan energi si apa jin ini atau makhluk ini kuat. Jadi langsung kena kayak benturan lah, benturan energi itu. Biasanya kalau misalnya sudah kena itu ada efeknya. Pertama kan lebih sensitif. Yang kedua gampang sakit kalau ke tempat-tempat angker tuh. Biasanya kalau ya sebulanan lah dari situ. Nah jadi kalau menurut saya ini nggak jauh kan? Di dekat tuh. Saat itu posisinya ya. Ya itu sangat dan mungkin sekali untuk terdengar. Berarti dia ingin menandakan bahwa ya kamu udah masuk nih. Iya. Dan saya ada itu wilayah dia itu. Dan mungkin ada rasa penasaran dari Mbak Angel yang ini penasaran ada nggak sih ini. Nah itu tuh kemakan sama mereka sih. Iya betul. Oh gitu. Sosoknya gitu ya, jelas terlihat suara juga. Boleh mau gantian di sini? Boleh. Thank you ya Manjel ya, terima kasih banyak. Thank you Manjel. Okay. Boleh Kang? Oke. Okay. Nah ini sedikit silakan. Sebelum masuk ke cerita cerita ketiga berapa? Dua. Oke okay, siap. Ini Kang bisa kalian menanyain dulu beberapa tahun kebelakang sebelum dibuka kayak sekarang. Kita kan sempat bikin syuting dokumenter dari salah satu komunitas lah. Kita tuh udah ke tempat kemana-mana, ke Dagopakar, ke Karawang, kemana itu gak nemu. Jadi kita bukan bikin gimmick, pengen yang real gitu. Kelihatan wujud. Ya betul, ya. Kita sampai keselnya, saking keselnya kita tuh sampai kasarnya mengganggu mereka di alam mereka. Jadi dengan tebar garam yang udah disiapin kita sekalian dan segala macam lah. Tapi masih belum ketemu juga. Nah pada suatu hari kan itu sekitar udah ketiga kalinya ke tempat itu, ke rumah sakit itu. Kita sampai semacam bikin ritual lah kan, buat mengundang. Nah tapi itu sayang saya ingat di lantai dua, di tengah kan dia bentuknya letter L gitu ya. Jadi di tengah-tengah kita di situ dengan cara adalah ya, dengan ikan mas, ya ikan mas dibelah gitu supaya anjir. Nah sebelum selesai si ritualnya si yang kita lakukan itu ada suara. Suaranya tuh ketawa, sedih, tapi kayak ngejek. Gimana ya jelasinnya bingung. Campur aduk betul kan. Tapi ketawanya tuh sedih tapi lebih ke ngejek. Jadi kayak yang kalian ngapain sih gitu. Nah kita kan begitu bertiga kan di lantai dua itu. Nah ada suara nangis gitu sama ketawa, sambil agak ketawa ngejek itu, kita pikir ada kru yang kesurupan. Kan ada beberapa kru yang ditinggal di bawah di lobi. Nah kita turun lah, lari kan ke bawah. di lantai 2 itu kita lari. Kan posisinya tuh aku juga tahu mungkin dari turun tangga lurus turun belok dikit langsung lobi kan. Langsung lobi. Nah, gitu tuh kita lari masih kedengeran tuh suaranya, makin mendekati lobi tuh makin jelas. Dari situ kan kita, oh ini bener nih, yang di lobi ada kru yang kesurupan. Begitu kita lurus belok kiri hilang. Suara aja hilang. Dan kita yang dengar 3 orang itu benar-benar dengar jelas, sedangkan di lobi itu ada 4 orang, 2 cewek, 4 cowok. Kayak 2 cewek, 2 cowok, 4 orang. Enggak ada yang dengar ataupun. Nah, pertanyaan saya, kok bisa gitu ya, Kang? Jadi yang dengar tuh sebagian, tapi sebagian yang lain enggak dengar, benar-benar enggak dengar mereka. Ya aneh banget. Seperti yang tadi baru dialami Kang Yusef, mencium bau melati, yang lain enggak cium. Jadi kalau sudah, biasanya gini, kalau ini kan berbicara energi sih kan sebenarnya. Kalau kita ambil bahasa ininya ya, energi. Nah, setiap manusia itu kan punya energi inti diri masing-masing, yang ada yang dimanfaatkan untuk prana, ada yang dimanfaatkan untuk trawawa, segala macam. Basicnya manusia itu ada. Nah, ketika setiap manusia itu beda-beda ya. Nah, ketika Akang lagi jalan ke tempat yang angker, tiba-tiba hanya mendengarkan suara itu, terus bau antara dia, Khodam itu dengan Akang itu nyambung energinya, satu frekuensi lah istilahnya, seperti itu. Dan orang lain tentu bisa dengar. Kayak contohnya waktu kita syuting, ada suara cewek ketawa. Dari berempat itu hanya beberapa yang gak dengar, padahal jelas pisan. Iya, itu. Nah, biasanya kalau sudah di cirian istilahnya itu, itu tinggal tinggal sendirian aja kan jalan solo huntingnya pakai senter, pasti dapat itu, insya Allah pasti dapat. Nah, itu soalnya kalau mau lihat-lihat langsung penampakan itu sendiri kan, kalau misalnya 2 atau 3 itu udah sulit ya. Oke, siap Kang, thank you, terima kasih banyak. Masa. Kita langsung lanjut dulu ke cerita ketiga. Ini tentang sebuah ruko ya, yang ada di Bandung. Kalau nggak salah daerah Bandung Utara ya, kalau nggak salah, seingat saya tadi pas ngetek lupa inget ya. Ini menarik ceritanya, dan saat mendengarkan ini cerita terakhir di Nightmare Set malam hari ini. Dan ingat, jangan dengerin Nightmare Set ini sendirian. pikir sih cukup jauh lokasinya. Masih daerah Bandung, tapi lumayan pelosok. Aku sempat bertanya pada temanku itu, kenapa memilih di sana, tidak di tengah kota. Dia bilang karena harganya murah. Ya sudahlah, namanya juga merintis. Lokasi kantorku itu dengan rumahku cukup jauh. Rumahku berada di daerah Buah Batu, sedangkan kantorku itu berada di daerah Bandung Utara. Saat itu aku tidak ikut dalam membersihkan ruko ataupun mendekor dan lain-lain. Temanku bilang tidak perlu repot-repot. Nanti saja kalau semuanya sudah selesai, aku tinggal datang dan langsung bekerja saja. Dan ketika sampai, mungkin seminggu kemudian, kulihat kantornya sudah berdiri. Sebuah ruko, tiga lantai, ya tidak terlalu besar sih, tapi cocoklah untuk dijadikan kantor. Lantai pertama bisa dibilang ruang tamu untuk menyambut klien atau mengobrol santai. Di ruang kedua, lantai dua, itu baru kantor kami. Meja kerjaku ada di sana. Dan di lantai tiga dijadikan studio untuk membuat konten, foto, dan lain-lain. Aku pun mulai bekerja di sana. Ada lima orang lainnya yang juga bekerja di sana. Dua di antaranya aku kenal, sisanya baru aku kenal di sana. Singkat cerita, kurang lebih hampir dua minggu kami bekerja di sana dan mencari klien, sampai akhirnya kami mendapatkan satu klien. Meeting pun sering dilakukan di sana. Bahkan hampir setiap hari kita memikirkan konten plan untuk brand yang satu itu hingga larut malam. Klien pertama harus puas dengan hasil yang kami berikan. Semua berjalan lancar hingga ada permintaan satu konten Instagram Reels, dan aku pun take di salah satu tempat untuk mengambil kontennya. Harusnya sih aku hanya mendesain saja, tapi ya namanya juga baru mulai, banyak yang harus saling menutupi. Kebetulan aku bisa kamera dan editing video, ya sudah. Malam itu setelah syuting, kami kembali ke kantor. Kurang lebih saat itu jam 10 malam. Sampai di grup kami, temanku itu bilang klien ingin besok pagi preview videonya. Waduh, baru saja selesai syuting, masa harus langsung edit? temanku bila kau menemaniku. Sebut saja namanya Jack. Selain kami berdua, yang lainnya pulang. Aku dan Jack begadang di sana. Dan sepertinya kami akan menginap di kantor. Aku mulai mengedit video dan Jack membantuku untuk memilah video-video yang tadi sudah di-take. Waktu berjalan, kini sudah jam 12 malam. Seingatku, ini yang paling malam kami berada di kantor. Jack terlihat sudah kelelahan karena kami syuting dari pagi. Jack, kalau mau tidur, tidur aja, gak apa-apa. Ini kayaknya dikit lagi selesai. Aku juga udah ngantuk sih, tapi ya udahlah, kagok. Jack pun mengamuk sambil menguap dan mengambil posisi tertidur di sofa yang ada di lantai dua. Ketika aku sedang konsentrasi, tiba-tiba terdengar sebuah hentakan yang cukup keras dari lantai tiga. Seperti ada benda jatuh, sangat besar dan berat. Aduh, jangan-jangan ada properti atau lampu yang jatuh nih di lantai tiga. Aku pun mengecek lantai tiga. Ketika aku buka pintu lantai tiga, terlihat suasana studio yang cukup gelap. Dan kulihat salah satu ada gulungan kain berwarna putih tergeletak di lantai ruang studio itu. Oh, ini nih kayaknya gulungan kain backdrop yang jatuh. Seingatku ada beberapa gulungan kain backdrop yang ada di studio itu, dan memang ada yang berwarna putih. Aku pun menghampiri gulungan backdrop yang ada di lantai itu. Ketika ku coba mengangkatnya, ketika ku sadar dan ku lihat dari dekat, yang saat itu ku angkat bukan gulungan kain backdrop, tapi sesosok tubuh yang terbalut kain putih. Itu sosok pocong. Buru-buru aku melepas peganganku dan berlari keluar dari studio. Ketika aku akan menutup pintu, yang kulihat tadi berada di lantai, kini sudah berdiri mematung sambil melihat ke arahku. Sosok pocong yang terbalut kain putih dengan wajah hitam seperti terbakar, dengan mata yang membelalak melihat ke arahku. Aku langsung menutup pintu dan berlari ke lantai dua. Aku coba membangunkan temanku itu. Jack, bangun Jack. Jack, cabut yuk. Jack, cabut yuk. Aku berusaha membangunkan Jack dan mengajaknya untuk pergi saja dari kantor itu daripada harus bermalam di sana. Jack yang nampaknya sudah lelah tidak terbangun. Dan jika aku harus meninggalkannya pun aku tidak tega. Jack. Aduh. Dalam kepanikan aku coba menenangkan diri. Aku coba men-save file-file yang ada di komputer terlebih dahulu sebelum mematikannya. Biarlah nanti pagi aku lanjut lagi. Yang penting aku bisa keluar dari sini sekarang juga. Dan tiba-tiba terdengar suara Jack dari belakang. Sepertinya dia terbangun. Ki, udah di sini aja Ki, nggak usah pulang. Aku tidak melihat ke arah belakang dan masih fokus untuk mematikan komputer sambil menjawab yang Jack bilang. Enggak, kita harus cabut dari sini sekarang. Kenapa sih Ki? Emang kamu lihat apaan sih? Ada itu, bro, ada itulah putih-putih itu di balik kain putih. Pocong. Nah, iya itu. Serem banget. Ada pocong di lantai tiga. Ih, mukanya serem banget deh. Serem kayak gini. Dan ketika ku tengok ke belakang, Jack sejak tadi mengajak kamu ngobrol ternyata bukan Jack. Jack masih kelihatan tertidur, tapi berdiri di sebelah Jack sosok putih itu. Matanya yang putih membelalak melihat ke arahku sambil menyeringai. Aku berteriak sekencang-kencangnya dan membuat Jack terbangun, dan seketika sosok itu pun tiba-tiba saja menghilang. Aku yang panik langsung mengajak Jack keluar dari kantor. Akhirnya kami menunggu di bawah dengan pintu yang dibuka hingga pagi hari. Baru setelah terang kami berani kembali ke atas dan aku menyelesaikan pekerjaanku. Aku baru bisa beristirahat setelah itu. Sampai temanku yang lain membangunkanku. Lalu aku pun ceritakan apa yang kulihat semalam di lantai tiga. Dan temanku yang bisa dibilang menjadi owner, dia pun bilang bahwa dulu ketika pembangunan atau renovasi tempat ini, di bagian belakang ketika sedang menggali sumur untuk pompa, ada salah satu pegawai bangunan yang melihat sebuah bungkusan putih sebesar jengkal tangan, terbalut kain putih lusuh. Memang bentuknya seperti pocong kecil. Dan karena takut terjadi apa-apa, bungkusan kain menyerupai pocong kecil itu pun kembali dia kubur. Dan sampai sekarang masih ada di dalam tanah di bawah bangunan ini. Entah ada hubungannya atau tidak, dan entah ada misteri apa. Sebelumnya aku tidak pernah ingin mencari tahu. Yang jelas, setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang berani lembur atau bahkan menginap di kantor. Kami cukup tahu bahwa di kantor kami ada sosok itu. FM Ardan Radio. Ardan for here to connect. Yes, M. Samudra itu tadi cerita terakhir yang akan menutup Nightmare Side malam hari ini ya. Dan yang pastinya satu bulan ke depan Nightmare Side akan rehat dulu sejenak ya Kang ya. Iya. Memasuki bulan suci Ramadan, nanti kita akan ketemu lagi setelah Lebaran. Jadi terima kasih banyak buat Insan Muda yang selalu support, dan tunggu kami kembali lagi ya. Pastinya dengan keseruan-keseruan lainnya. Untuk kami ucapkan terima kasih yang sudah hadir ya Kang ya. Ya, terhormat untuk semua Insan Muda yang sudah hadir di Room 159. Iya, terima kasih. Sampai ketemu nanti ya setelah Lebaran. Kita akan berinteraksi lagi, dan terima kasih juga untuk kamu yang selalu setia untuk dengerin Nightmare Side. Iya. Dan mewakili tim Nightmare Side, saya Dimas dan Kang Jeff ya. Iya. Mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Ya, jika ada mungkin hal-hal yang selama kita siaran Nightmare Side membuat kamu ketakutan. Kalau itu mungkin iya ya. Atau membuat Insan Muda ada salah-salah kata gitu dan lain-lain, mohon dimaafkan Insan Muda ya. Terima kasih banyak. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare saat ini sendirian.